Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Adab yang berikutnya yang disebut oleh para ulama adalah at-tasabbut was-sabat, yaitu memiliki sikap at-tasabbut dan juga as-sabat, yaitu at-tasabbut prospek meneliti berita-berita yang akan dia nukil kepada orang lain. Dia harus memastikan berita tersebut bahwasanya itu adalah merupakan berita yang benar adanya. Dan ini adalah merupakan adab yang penting yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, tidak hanya dalam permasalahan at-tasabbut fil akhbar, namun juga at-tasabbut fil ahkam. Dikatakan ini adalah merupakan adab yang penting dikarenakan an-nakilin, itu orang-orang yang menukil berita, karena bisa jadi dia mendapatkan berita tersebut dari orang lain. Karena an-nakilin itu orang-orang yang menukil berita-berita tersebut, terkadang memiliki nawaya sayyi'ah, memiliki niatan-niatan yang jelek di dalam menukil suatu berita, sehingga yang semacam ini perlu untuk seseorang tasabbut terlebih dahulu. Di mana yang memiliki niatan yang jelek tersebut adalah dia ingin yusawwihu sum'atal mankuli anhu. Yaitu dia bermaksud untuk yusawwihu, yaitu untuk mengotori sum'atal mankuli anhu, kehormatan dari orang yang dinukil tersebut. Qasdan wa amdan, itu dengan sengaja. Dia memang memiliki niatan seperti itu. Atau meskipun an-nakil tersebut tidak memiliki niatan yang semacam ini, bisa jadi dia memiliki niatan yang baik. Akan tetapi yafhamuna syai' ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi. Dia memahami sesuatu tersebut, yaitu apa yang diberitakan tersebut yang dia nukil, di dalam memahaminya ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi, yaitu berbeda dengan makna yang diinginkan. Memahami berita yang akan dinukil tersebut ternyata berbeda dengan yang diinginkan, sehingga orang yang hendak menukil dari berita yang semacam ini, apalagi seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki sifat yang semacam ini, at-tasabbut, memastikan berita tersebut cross-check kebenaran dari akhbar tersebut. Demikian juga as-sabat, demikian pula as-sabat di dalam menuntut ilmu, ini juga merupakan adab yang penting bagi seorang penuntut ilmu, di mana as-sabat maknanya adalah as-sabru wal musabaratu, bersabar dan terus menerus di dalam menuntut ilmu. Dia tidak malas, tidak bosan, tidak mudah untuk berkeluh kesah. Ini namanya as-sabar di dalam menuntut ilmu. Dan termasuk bentuk as-sabar di dalam belajar. Disebutkan oleh para ulama, adalah digambarkan oleh para ulama, dia tidak membaca dari suatu kitab hanya sepenggal saja, hanya sebagian saja. Belajar cabang ilmu tertentu, dia hanya belajar awal-awalnya saja, kemudian dia tinggalkan. Membaca kitab tertentu, dia baca awal-awalnya saja, kemudian dia tinggalkan. Dia tidak melakukan hal yang demikian. Seorang penuntut ilmu, dia sabat di dalam belajar. Dia belajar dari satu kitab, diselesaikan kemudian baru berpindah kepada kitab yang lainnya. Dia mempelajari satu cabang ilmu, dia selesaikan cabang ilmu tersebut, kemudian dia baru pindah kepada cabang yang lainnya. Baik itu nahwu, ataukah fikih, ataukah tafsir, ataukah usul, ataukah yang lainnya. Dia benar-benar sabar di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dia tidak mengambil sebagiannya kemudian ditinggalkan. Tidak hanya belajar sebagiannya kemudian dia tinggalkan. Demikian juga, termasuk dari asbab di dalam belajar adalah seperti yang diingatkan oleh para ulama, yaitu asbab bin nisbati li syaikh, yaitu sabat terkait dengan guru yang dia mengambil ilmu darinya. Dia istiqomah, istimrar, bersimpuh di hadapan guru tersebut menimba ilmu, belajar mempelajari ilmu tersebut di hadapan gurunya. Artinya seperti yang diingat oleh para ulama, dia tidak menjadi seorang yang dawakon istilahnya, itu hanya mencicipi ilmu dari seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz ataukah yang lainnya. Dia baru belajar satu bulan misalnya, kemudian pindah kepada syekh yang lainnya, padahal belum selesai. Ataukah baru sepekan, kemudian pindah yang ke guru yang lainnya. Demikian juga kalau di negeri kita tergambar, dari mondok misalnya, di satu tempat, baru sebulan, dua bulan, kemudian dia pindah lagi ke pondok yang lainnya. Di pondok tersebut, dia baru sebulan, dua bulan, pindah lagi ke pondok yang lainnya. Dia hanya dawakon. Itu seorang dawak yang hanya mencicipi ma'had-ma'had tertentu, ataukah syekh-syekh tertentu, ataukah guru-guru tertentu, kemudian berpindah-pindah ke sana kemari. Dan biasanya yang semacam ini, baik terkait dengan kitab yang dia baca ataupun terkait dengan guru yang semacam itu, kondisinya dia belajar seperti itu ataukah di ma'had tertentu, maka diingatkan oleh para ulama, seorang talib yang semacam ini biasanya tidak berhasil, tidak menghasilkan ilmu. Dia tidak memantapkan, tidak mengitqan di dalam belajarnya. Baru sebentar pindah, baru sebentar dia tinggalkan apa yang dia baca misalnya, maka tidak menghasilkan ilmu yang dia inginkan. Sehingga di dalam belajar, seorang dituntut untuk as-sabat, dia kokoh bersabar, istiqamah, istimrar, terus menerus di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa adab yang disebutkan, yang sudah kita lewati. Selain adab-adab seorang penuntut ilmu, ada perkara-perkara di sana yang juga harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Para ulama telah berbicara, yaitu di sana ada beberapa perkara, ada beberapa kesalahan-kesalahan, bisa dikatakan seperti itu, yang wajib untuk diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Di sana ada perkara-perkara yang harus diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu, harus berhati-hati dari perkara tersebut. Di antaranya adalah al-hasad. Di antara yang disebut oleh para ulama adalah al-hasad. Itu dia harus waspada, mewaspadai dari apa yang namanya al-hasad. Al-hasad itu sendiri disebutkan definisinya oleh para ulama seperti definisi yang ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya al-hasadu karahatu ma an'ama Allah wa karahatul insan ma an'ama Allah bihi ala ghairihi. Al-hasad adalah karahatul insan, itu seseorang tidak menyukai ma an'ama Allah bihi ala ghairihi, kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain dirinya. Ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia tidak menyukainya. Dia tidak suka. Tidak suka temannya ataukah saudaranya mendapatkan kenikmatan tersebut. Bahkan diingatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hasad tersebut seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang tidak menyukai kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya, baik dirinya itu tamannya zawalahu ataukah tidak, baik dia berharap hilangnya kenikmatan tersebut ataukah tidak hilang, ini sudah dihukumi seorang yang hasid, orang yang hasad kepada saudaranya. Yang jelas dia sudah memiliki ketidaksukaan ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia hasad. Yaitu dengan tidak menyukai saudaranya tersebut. Kenapa seorang penuntut ilmu harus waspada dari perkara-perkara yang demikian? Dikarenakan yang namanya hasad itu sangat berbahaya. Dikarenakan hasad itu adalah merupakan salah satu perangai dari perangai-perangainya orang-orang ahlul kitab, itu al-Yahud. Perangai yang mereka miliki diantaranya adalah hasad. Belum lagi perkara-perkara yang lain, mahadir yang lain, perkara-perkara yang terlarang. Jika seseorang memiliki sikap hasad, dia akan terjatuh kepada larangan-larangan tersebut. Di antara perkara-perkara yang terlarang, jika seorang memiliki hasad karena akan terjerumus pada larangan tersebut, di antaranya adalah bahwasanya orang yang hasad itu maknanya adalah tidak menyukai apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyukai ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketidaksukaan dia terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang lain, ini sama saja dia tidak setuju, tidak menyukai dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan si fulan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari dirinya, mendapatkan kenikmatan baik dini ataupun duniawi, baik kenikmatan berupa agama, itu seseorang mampu memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah perkara dunia, seorang dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sisi dunianya. Maka kalau dia memiliki hasad, berarti dia tidak suka dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kepada makhluk-makhluknya dengan takdir yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara perkara yang seseorang akan terjerumus padanya ketika memiliki hasad dan itu terlarang, dikarenakan penyakit hasad tersebut itu akan bisa menimbulkan dalam kalbu orang yang memiliki hasad tersebut berupa rasa panas dalam kalbunya, dalam dadanya, merasa sempit dadanya ketika setiap kali melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia bertambah sedih, bertambah sempit dadanya, bertambah panas dadanya, dan dia terus-menerus akan mengawasi, yuraqib, terus-menerus mengawasi saudaranya tersebut yang mendapatkan kenikmatan. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada saudaranya tersebut, dia bertambah sedih, bertambah panas dadanya, tambah sempit dadanya. Ini tentunya sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Karena hasad adalah penyakit yang demikian, yang bisa membahayakan orang yang memiliki penyakit tersebut. Dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada dirinya yang mungkin tidak dimiliki oleh saudaranya. Kemudian diantara perkara yang lainnya, mahadir yang lainnya adalah bahwasanya hasad itu adalah merupakan bentuk tasabbuh bil yahud. Bentuk tasabbuh menyerupai al-yahud. Itu orang-orang Yahudi. Sementara Nabi SAW telah bersabda seperti hadis yang sering kita mendengarnya. Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka ketika seseorang memiliki penyakit hasad tersebut, berarti dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Di mana mereka terkenal memiliki penyakit hasad. Memiliki penyakit yang berbahaya tersebut. Maka ketika dia menyerupai al-kuffar dari kalangan Yahudi tersebut, maka dia termasuk dari mereka dalam perkara akhlak yang semacam ini. Khoslah perangai yang semacam ini. Itu perangai hasad yang tercela. Kemudian perkara yang lainnya, mahadir yang lainnya, bahwasanya seorang yang memiliki hasad, bagaimanapun kuatnya hasad dia, bagaimanapun besarnya hasad yang dia miliki, maka sungguh kuatnya hasad seseorang kepada saudaranya itu tidak bisa mengangkat kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya. Tidak bisa menghilangkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya. Sehingga kalau yang semacam ini disadari sebenarnya oleh orang yang memiliki hasad tersebut, maka tentu sangat aneh kalau dirinya sampai memiliki penyakit hasad tersebut. Karena dengan hasadnya tidak mungkin mengangkat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya. Demikian juga yang lainnya, mahadir yang lainnya, bahwasanya hasad itu yunafi kamal al-iman. Hasad itu sangat bertentangan, menafikan kesempurnaan iman. Iman yang sempurna adalah dia tidak memiliki penyakit hasad kepada saudaranya. Dikarenakan Nabi SAW dalam satu hadis beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Dikarenakan orang yang hasad tersebut sangat bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang yang sempurna keimanannya, tentu dia akan mencintai saudaranya ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Suka kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan dan suka kalau kenikmatan tersebut itu langgeng ada pada saudaranya terus-menerus, tidak hilang dari saudaranya, dikarenakan dirinya juga suka kalau seandainya dia mendapatkan nikmat, nikmat tersebut itu terus-menerus ada pada dirinya. Dan tidak suka kalau orang lain juga hasad kepada dirinya. Sehingga hadis Nabi SAW tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang hasad itu ternafikan darinya kesempurnaan iman. Karena kalau seorang imannya sempurna, tentu dia tidak akan memiliki hasad kepada saudaranya. Dia akan menyukai saudaranya ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala.